tampan dan kau rupawan. Tapi ternyata kamu ngaku-ngaku duda, anakmu dua. Katanya kau ditinggalkan sama istrimu yang gak pulang-pulang. Kau memang duda, tapi mempesona. Sampai-sampai kau buat aku jatuh cinta. Anakmu dua, tak jadi masalah. Yang penting sakinah mawaddah warahmah. Pulang-pulang.